قد يكون بحسب حالك أنت وقد يكون بحسب ما وجد في النص. Ya, pertanyaan ini ada kalanya tentang antum. Ya, maka jawab sesuai ya keadaan kita. Ada kalanya sesuai teks. Ya, ada kalanya sesuai teks. Ya, idan ajib bihasabi as-su'al. Ya. Ar-raqmul awal. Akhan, tafadhal. Masmuka ismi A'an. Ismi A'an, sahih. Al-thani. Min aina anta? Sorry. Ya. Dari ya. Iya. Ya. Ana minal Jambi. Ana min Jambi. Min Jambi. Naam. Oh, Jambi bahasanya apa, Pak? Jambi Melayu. Oh, Melayu. Ya. Melayunya kayak Riau. Nah, mirip. Mirip. Rembang, Jambi, Bengkulu gitu. Palembang, Jambi, Bengkulu. Kalau Riau itu aslinya ada tiga dia. Ada Melayu, ada Ocu, ada Padang ya, Minang. Karena besar memang. Di Kota Jambi juga ada pasar biasanya. Oh, ada juga. Al-Thalith, tafadhal. Ma lugotuka, lugati Indonesia. Lugati Indonesia ya. In kana bismil balad, ismil balad fa hakada bil mad Indonesia. Ama in kana al kalam an al lughah ya lughatun indonesiyatun, lughatun indonesiyatun, lughati al indonesiyatu, ya lughati al indonesiyatu kama fi nas, lughati al urdiyatu, lughati al yabaniyatu, lughati al indonesiyatu. Naam, ala di ba'dahu. Aina buka abi fil Bekasi. Abi fi Bekasi. Bekasi al-ahsan biduni alif lam. Fi wa yajuz an taqul Bekasi wa yajuz an taqul Bekasi. Bekasi. Karena be itu enggak ada di bahasa Arab. Be. Be itu kalau di bahasa Arab imalah, ya, imalah dia. Imalah itu apa? Imalah itu pertengahan antara A dengan I. Sehingga kalau dirubah ke bahasa Arab bisa dia A, bisa dia I. Ya. Al-Bekasi atau Al-Bekasi. Ada di ba'dahu? Aina ummuka? Aina? Ummi, ummi bin Sumedang. Min? Sumedang. Sumedang. Sumedang. Umuka alan, aina? Fi Sumedang, alan? Alan. Aina umuka, aina umuka. Itu berbeda dengan min aina umuka. Beda ya. Aina umuka, ai aina hiya al-ana. Sekarang tinggalnya di mana? Aina ummuka. Adapun min aina ummuka itu dari mana lahirnya. Ya. Kalau ada min beda. Kalau min itu bertanya tentang negeri lahir, daerah lahir. Adapun aina ummuka itu bertanya sekarang di mana. Sekarang di mana? Sekarang di mana? Sumedang. Sumedang, sahih. Naam. Al jawab kif? Ummi di Sumedang. Fi Sumedang. Di Sumedang. Akal tahu? Akal tahu atau akal taha atau akal tahi? Nggak paham ya? Nggak, akal tah engkau makan ya. Hu itu kembali ke domir. Tapi kan tahu, tahu juga ya. Tahu Sumedang atau akal taha. Orang Arab sebagian suka juga tuh tahu. Ummi fi Sumedang. Aw antakul bidhamir. Hiya, hiya fi Sumedang. Ya juz. Ayo dah. As-sadis, tafadhal. Mali akhun, sahih ya. La, kalau la berarti jawabannya lengkapi dengan negasi. Negasinya bagaimana? Ma, kalau saya punya li akhun wahidun, li akhun wahidun. Adapun saya tidak punya ma, karena ma-nya itu tidak. Mali akhun, ya. Mali akhun. As-sabi' tafadhal. Alaka. Li. Li. Hah? Waktunya dua kan? Li. Nah. Oh, kalau ahun, li ahun wahidun. In kana isnan, li akhwani. Akhwani. In kana thalatha, li thalathatu ikhwatin. Kalau ukhtun, li ukhtun wahidatun. Ukhtun wahidatun. Musanna'nya itu bentukan mutanna yang akhun mufrad tinggal ditambahin alif tinggal ditambahkan waw alif nun. Afwan, kalau yang ukhtun tidak, tinggal ditambahkan alif dengan nun. Li ukhtani, li ukhtani, li ukhtani, ukhtani. Adapun ini kenapa ada waw, aslinya di sini pun ada waw tapi mahdzuf ya. Aslinya itu ketika mudhof itu ada waw tapi mahdzuf. Maka ketika di mutsanna dimunculkan lagi. Ketika jamak wawnya dimunculkan lagi. Aslinya waw itu ada. Waw itu ada. Atau dua saudari ukhtani. Ada di mana, Bu? Ain data saya aratun la aindi darajatun nariyatun. Naam, sahih. La indi darajatun nariyatun. Boleh juga seperti itu. Ya. Ketika jawabannya la, ketika jawabannya la, boleh dia menegaskan nafi. Boleh lanjutannya itu menegaskan nafi. La ma indi sayyaratun. Itu boleh, ya. Tapi ketika a indaka sayyaratun, jawabannya la, boleh juga dijawab dengan apa yang kita punya, ya. La indi darajatun. Hadza aidan sahih, ya. هذا ايضا صحيح في اللغه العربيه. نعم تاسع. عين ده عين ده قران ا nomor berapa sekarang? تاسع. عين ده درجه عندك درجه ما عندي ما عندي درجات ما عندي درجات ترجم ya الجواب tidak punya. Kenapa? Karena lebih mahal dari mobil. Sebenarnya lebih mahal dari mobil. Al-Ashir. Al-Indaka qalamun. Naam. Indi qalamun. Terjem. Apakah kamu punya pulpen? Ya, saya punya pulpen. Naam, yajuz an taqul hakada. Naam, indi qalamun. Boleh juga ketika mengabarkan, kita sambil mengabarkan bilangan ya. Ya, kita sambil mengabarkan bilangan. Naam indi thalathatu aqlamin. Ya. Aw indi qalamun wahidun atau indi qalamun saja itu pun sudah betul ya. Itu pun sudah betul, boleh juga sambil mengabarkan bilangannya. Naam ala di ba'dahu. Fa in dhaqa tarun Naam, indi daftarun, tarjim. Apakah kamu mempunyai buku tulis? Ya, saya mempunyai buku tulis. Naam, indi daftarun. Athani ashar, minal awal. Ahan. Abuka tajirun. Naam, abi tajirun. Naam, abi tajirun. Kenapa? Karena sesuai dengan waqi'. Ya, sesuai dengan waqi'nya, kenyataan. Berarti Pak Adahu. Min aina Muhammad? Muhammad minal Arabi. Muhammad hadha bihasabi nas. Hadha bihasabi nasi darsil arshir. Muhammad min aina Muhammad? Hindi. Jawab Muhammad minal Hindi. Muhammadun minal Hindi. Aw antakul huwa minal Hindi. Huwa minal Hindi. Ya, boleh durian. Tapi kalau di Saudi semua nama itu diganti Muhammad. Ya, ya Muhammad. Ya, antum juga dipanggil Muhammad. Panggilan orang yang tidak dikenal itu Muhammad. Muhammad. Ya, oh, semua pada dipanggil Muhammad. Oh, ternyata kebiasaan sini begitu. Kalau orang tidak dikenal itu dipanggilnya Muhammad. Ya Muhammad. Ya gimana kalau dipanggil? Karena ya muslim semua ya. Hampir 100% itu muslim. Ya, kalau kita tahu-tahu manggil orang Muhammad atau kafir. Ya, repot. Ya. Tadi Pak ada lu. Ma lugatuhu? Lugatuhu al-urdiyyah. Lugatuhu al-urdiyyah, sahih. Lianahu minal Hindi, ya. Wal Hindi lugatu اللغة التي استعملها المسلمون في الهندي الأردية أما الذي استعمله الهندوس في الهندي هندوستانية ya, kalau yang kaum muslimin ini pakai bahasa Urdu, bahasa Urdu tulisannya bahasa Arab. Kalau yang orang Hindunya pakai bahasa Hindustan ya. Ada di Pak Adahu? Aina abuhu? Abuhu fil Kuwait. Abuhu fil Kuwaiti. Ya, Abu Muhammad fil Kuwaiti, sahih. Ada juga ada. Aina ummuhu? Ummuhu aidan fil Kuwaiti. Ummuhu aidan fil Kuwaiti ma'a zawjiha, sahih. Ya, aw an taqul hiya aidan fil Kuwaiti, sahih. Hiya aidan fil Kuwaiti. Ada juga ada. Hah? Ummu kembalinya ke mana? Ini kan Muhammad. Ibunya Muhammad, Muhammad. Ada di Badung? Aina Hamdatu? Huwa minal Yabani. Huwa minal Yabani, sahih. Ya, huwa minal Yabani. Ada di Badung? Lugatuhul yabaniyatu, sahih ya. Lianahu minal yaban. Ya, lakin al-yabaniyah hadha tanqasim aidan, tanqasim ila anwa'. Ya, dia banyak lagi jenisnya. Ya, ada katakana, ada hiragana, ada kanji, ada apa lagi? Macam-macam. Ada di mana, Hu? Aina abuhu? Abuhu fil yabani. Abu siapa ini? Hamzah. Abu Hamzah. Ya, tarjim. Di mana bapaknya? Bapaknya di Jepang. Bapaknya di Jepang, sahih. Nah, malah di Barahu. Aina ummuhu? Hmm? Aina sekarang yang mana? Nomor berapa? 20. Aina Zainabu? Ya, hiya fiya ya Iraq ra fa-nya ditebalkan hiya fil iraqi ra ra ra ri ru bar coba ra ra ra bukan ra Iraq fi Iraq enggak ra ra ri ru ra ri ru ya ra-nya ditebalkan terjem di Irak sahih ada tiba ada hu aina jau juga dia aidu fil iraqi hiya aidan fil aina zawjuha zawjuha ini siapa suaminya begitu jawabnya jawabannya adalah zawjuha ya zawjuha ini apa terjemah soal awalan terjemahkan dulu pertanyaannya di mana suaminya? Di mana suaminya? Suami itu laki perempuan? Laki. Iya, laki. Ya. Jawabannya? Dua. Dua. Aidan fil Iraqi. Huwa aidan fil Iraqi, sahih. Huwa aidan fil Iraqi. Zawj. Ya, zawj fi al-lughah al-arabiyyah yajuz an yakuna lil mudhakkari wa yajuz an yakuna lil muannath. Dia boleh untuk laki, boleh untuk perempuan, zauj. Zauj itu pasangan secara mutlak sebenarnya. Boleh untuk laki, boleh untuk perempuan. An-nabi wa aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Azwajuhu, azwaj itu jamak dari zauj. Di ayat Al-Ahzab. Wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istrinya adalah ibu-ibu kaum mukminin, ya. Boleh kita katakan zaujuha, boleh kita katakan zaujuhu. Kalau zaujuha suaminya, kalau zaujuhu istrinya, ya, istrinya. Tapi kalau zaujatun cuman boleh zaujatuhu, nggak boleh zaujatuha. Emangnya lesbi, ya. Nggak boleh zaujatuha, hanya boleh zaujatuhu. Paham ya? Kalau zauj boleh untuk laki, boleh untuk perempuan. Ya, kalau zaujuhu oh berarti istrinya. Kalau zaujuha oh berarti suaminya, karena zauj itu boleh. Ya, boleh untuk mudzakkar, boleh untuk muannats. Ada di mana hu? Fa zaujuha mudzakkar la zaujuha muhandisun sahih ya aw an taqul bid dhamir la huwa muhandisun ya huwa muhandisun ya na'am hadha huwa al ajwibah ala hadhihi al as'ilah perhatikan ketika pertanyaan ini boleh kita pakai isim zahir memang ya misalnya tadi ya min aina hamzah hamzatu minal yabani boleh itu namanya isim zahir disebut lagi namanya ya disebut lagi namanya aina zaujuha zaujuha fil iraqi itu isim zahir disebut lagi ya nama asli yang ada di pertanyaan boleh juga pakai dhamir min aina hamzatu huwa minal yabani aina zawjuha huwa fil iraqi aina zainabu boleh pakai isim zahir zainabu fil iraqi boleh pakai dhamir hiya fil iraqi paham ya? Bisa dipaham ini? Ya, ketika menjawab pertanyaan boleh kita ulangi isim zohir yang ada di pertanyaan. Apakah nama orang atau status pekerjaan, diulangi isim zohirnya boleh. Boleh diganti domir, lebih memperingkas ya. Boleh diganti dengan domir kata ganti yang sesuai. Sesuai berdasarkan jenis mudzakkar muannasnya dan juga jumlahnya. Ya, dan juga jumlahnya. Dan setelah ini ada latihan tentang domir. Ya, tapi sebelum itu ya, kita bahas dulu ya tentang domir ini. Yang huwa sudah kan ya, sering kita pakai untuk jadi mubtada ya. Sering kita pakai untuk jadi mubtada. Nah. Oh, apa ini ntar dulu deh. Kayak latihannya dulu, latihan dulu. Nah, takutnya ntar malah belum ini ya, latihan dulu, latihan. Tamrin tsani awalan. Dha'il ashkal awalan. Dha' apa makna dha'? Letakkan fil faraghi. Pada tempat yang kosong. Fima yali. Berikut ini ad-dhamira. Kata ganti ya, kata ganti hu atau ha. Hu au ha. Hu dhamir untuk siapa? Untuk mudzakkar mufrad ya. Untuk mudzakkar mufrad. Ha untuk siapa? Muannats ya. Untuk muannats mufradah ya. Maka dilihat saja apakah dia mudzakkar atau mufradnya. Tafadhal. Siapa? Baik. Ah? Oh, ya. Habis an. Hadhihi al-bintu talibatun. Ismuha Zainab. Kenapa pakai ha? Karena ia muannats. Muannats. Hadhihi muannats. Al-bintu muannats. Talibatun muannats. Zainab ismu muannats. Semuanya muannats. Ya. Maka ismuha Zainab. Ada tiba lahu? Terjemah awalan. Terjem. Ini adalah anak. Anak ini, anak wanita ini adalah siswi, sahih. Ismuha. Namanya adalah Zainabu. Nah, ada di mana, Hu? Muhammad Tabibun. Muhammadun Tabibun. Tabibun. Wabnuhu apa wabnuha? Muhammad wabnuha. Kenapa ha? Karena muzakkar. Muzakkar pakai apa? Muzakkar pakai hu apa ha? Hu. Wabnuhu muhandisun. Wabnuhu muhandisun. Sahih. Tarjim. Muhammad seorang pelajar. Tabibun. Dokter. Ya. Kalau pelajar itu talibun. Wabnuhu muhandisun. Anak dari. Dan anaknya? Anaknya muhandisun. Anaknya adalah muhandis. Muhandis bukan namanya. Pekerjaan. Bukan kan? Iya. Bukan nama ini ya? Bukan. Iya. Wa benuhu. Ini kenapa ini? Iya. Anaknya adalah? Insinyur. Sahih. Muhandisun man takharaja min kulliyatil handasah. Ya. Lulusan Fakultas Teknik. Ya. Iya. Ibnuhu. Bisa dia disebut insinyur, bisa arsitek. Boleh, dua-duanya. Ya. Asalih, tepaduk. Hadzal rajul tajirun kabirun ismuhu Abdullah. Ismuhu Abdullah, sahih. Terjemah. pedagang laki-laki ini, laki-laki ini adalah pedagang yang besar. Nah. Namanya Abdullah. Namanya adalah Abdullah. Sahih. Ar-Rabi. Aminatu fil ghurfati wa ismuha wa ummuha fil matbakh. Kenapa ummuha? Karena malas. Aminah, sahih. Tarjim. Aminah di dalam kamar dan ibunya di dapur. Ibunya di dapur. Al-Khamis. Ahusyatu tabibatun wa ukhtuha mumarridatun. Wa ukhtuha mumarridatun. Tarjim. Aisyah seorang dokter dan saudaranya. Ukhtuha dan saudarinya, saudarinya seorang perawat, seorang perawat. Ya. Sahih. Ada di mana, Bu? Qala Muhammad min al-Qasmi wa qala ma'ahu zamiluhu. Tarjim. Iya, dan temannya keluar bersamanya. Ya, perhatikan ya. Kharaja Muhammadun, kharaja ma'ahu zamiluhu. Itu fi'il duluan. Tapi ketika menerjemahkan, terjemahkan fa'ilnya dulu. Ya, kenapa? Karena dalam bahasa Indonesia hanya mengenal pola subjek predikat. Subjek predikat, predikatnya kata kerja. Maka terjemahkan saja fa'ilnya dulu. Ya, wa kharaja ma'ahu zamiluhu, dan temannya keluar bersamanya. Ya. Paham ya? Ya, wa hadha at-tamrin hadha dhamir aidan. Hu dhamir untuk mudzakkar. Ha dhamir untuk muannats. Huwa, huwa itu apa? Dhamir juga untuk apa? Untuk mudzakkar. Hiya dhamir untuk muannats, ya. Semuanya dhamir, ya. Semuanya adalah dhamir. Ya, tapi itu dua jenis yang berbeda. Dua jenis yang berbeda. Al-dhamir, dhamir itu apa? Kata ganti. Ya, Ahmad, Ahmad isim zahir. Ahmad itu isim zahir, talibun isim zahir. Nama orang atau pekerjaannya. Ya, yang bukan kata ganti itu adalah isim zahir. Ahmad, Ahmadu tajirun. Mubtada khabar. Kita mau pakai kata ganti, maka kita pakai apa? Huwa. Huwa tajirun. Huwa tajirun. Yang huwa itu adalah dhamir untuk mudzakkar mufrad. Dhamir untuk mudzakkar mufrad. Paham ya? Ya. Lalu kita mau pakai keterangan anaknya. Anaknya si Ahmad. Maka bagaimana kita katakan ibnuhu fil madrasati. Ibnuhu. Ini dhamir juga, tapi dhamir yang bersambung dengan kata lain. Paham? Dhamir hu tadi yang kita sebutkan juga ismuhu, kebanyakan kan ismuhu, ibnuhu, itu dhamir juga, tapi dhamir yang bersambung dengan kata lain. Bisa bersambung dengan isim, bisa bersambung dengan fi'il, bisa bersambung dengan harf. Ya, tapi dia dikatakan dhamir juga. Dhamir untuk mudzakkarat mudzakkar mufrad. Ini sama-sama dhamir, iya, huwa dengan hu itu sama-sama dhamir, tapi beda jenis. Beda jenis, ya. Huwa itu namanya dhamirun munfasilun. Dhamirun apa? Munfasilun. Apa itu dhamirun munfasilun? Dhamir yang terpisah, kata ganti yang terpisah. Maksudnya apa? Berdiri sendiri, tidak bersambung dengan fi'il, tidak bersambung dengan isim, tidak bersambung dengan harf. Dhamirun munfasilun. Paham ya? Ini dhamirun munfasilun, kata ganti, tapi yang dia berdiri sendiri, tidak disambung. Sedangkan ibnuhu, hu ini adalah dhamirun muttasilun. Dhamirun muttasilun. Apa makna dhamirun muttasilun? Bersambung. Bersambung. bersambung dengan apa? Bisa bersambung dengan isim, bisa bersambung dengan fi'il, bisa bersambung dengan harf. Selama domirnya disambung, maka domirun mutasilun. Paham ya? Domirun mutasilun. Domirun munfasilun untuk mudzakkar huwa. Domirun munfasil mutasilun untuk mudzakkar hu. Ya. Lalu tadi juga ada Aminah. Aminah mudzakkar muannats. Muannats. Aminatu talibatun. Ini kalau pakai isim zahir. Namanya Aminah kita sebutkan. Kalau kita mau pakai dhamir, hiya talibatun. Hiya talibatun. Hiya dhamir munfasil atau muttasil? Munfasil. Kenapa? Karena munfasil terpisah, tidak disambung dengan isim, tidak disambung dengan harf, tidak disambung dengan fi'il. Dia dhamirun munfasilun. Tapi dia dhamirun munfasilun untuk muannats mufrad. Muannats tunggal, muannats yang sendirian. Sedangkan huwa dhamirun munfasilun untuk mana? Mudzakkar mufrad, ya, untuk mudzakkar. Ya. Lalu tadi ngomongin Aminah ada ibunya. Maka gimana kalau kita mau pakai dhamir ummuha fil baiti? Ummuha. Ummuha. Ha itu dhamir apa? Muttasilun. Dia dhamirun muttasilun sebagaimana ibnuhu hu. Ya, akan tetapi dia dhamirun muttasilun yang untuk muannats mufrad. Ya, ini dhamirun muttasilun. Kenapa dhamirun muttasilun? Buktinya disambung dengan isim lain. Kalau dhamir bersambung dengan isim lain atau fi'il atau harf, maka itu dhamirun muttasilun. Paham ya? Bisa paham ini? Bahasan tentang dhamir. Dhamir itu kata ganti. Ya, kata ganti. Dhamir dari sisi bersambung tidaknya dengan yang lain terbagi dua. Ada dhamirun munfasilun, ada dhamirun muttasilun. Paham ya? Yang berdiri sendiri namanya apa? Dhamirun munfasilun. Yang bersambung dengan isim lain, harf lain atau fi'il namanya muttasilun. Ada dhamirun munfasilun, ada dhamirun muttasilun. Di antara dhamirun munfasilun, huwa untuk mudzakkar, hiya untuk muannats. Di antara dhamirun muttasilun, hu untuk mudzakkar mufrad. Ya, ha untuk mudzakkar muannats mufrad. Paham ya? Ya. Ini dhamirun, perbedaan antara dhamir muttasil dengan dhamir munfasil. Munfasil dengan muttasil. Ya. Bisa tulis dulu, silakan. Munfasil dan dhamir muttasil. Ya. Nanti kedepannya ini ada lebih banyak lagi dhamir muttasil. Tapi bagusnya kita khatamkan dulu pelajaran yang dhamir munfasil. Kenapa? Karena dia dhamir asal ya. Dhamir munfasil, dhamir yang bagaimana tadi? Terpisah, berdiri sendiri. Tidak disambung dengan isim lain, tidak disambung dengan fi'il, tidak disambung dengan harf. Ya. Dhamir munfasil itu ada 14 pembagiannya. Pembagiannya berdasarkan orang pertamakah atau orang kedua atau orang ketiga, dan juga berdasarkan jumlahnya, apakah dia sendirian atau dua atau tiga orang atau lebih. Ya. Naqra awalan huwa huma hum. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Ana nahnu. Ini dhamir munfasil. Lebih tepatnya dhamir munfasil rafa. Ya, dhamir munfasil rafa. Huwa huwa huma hum, dia dhamir ghaib namanya. Dhamir ghaib. Apa itu ghaib? Ghaib itu orang ketiga. Orang ketiga. Bukan pembicara, bukan yang diajak bicara. Orang ketiga, apakah dia orang ketiga yang diam di majlis atau orang di luar majlis? Itu kata ganti orang ketiga. Paham ya? Dia dia, gampangnya itu dia. Kalau mudzakkar, kalau dia dhamir ghaib, mudzakkar mufrad huwa. Kalau satu huwa. Kalau dua huma. Huma. Kalau tiga hum. Ya, kalau tiga jamak hum. Paham ya? Huwa buat berapa? Satu. Huma dua. Hum tiga. Ya, ini semua dhamir mudzakkar ghaib. Ya, dhamir mudzakkar ghaib. Huwa mufradnya, huma mutsanna, hum untuk jama'nya. Jama' itu tiga atau lebih. Ya, tiga atau lebih. Sedangkan ada dhamir ghaib, dhamir orang ketiga juga, tapi untuk mu'annas, ya, untuk yang jenis perempuan. Ya, maka beda lagi. Dia adalah hiya huma hunna. Untuk satu orang pakai apa? Hiya. Dua orang? Huma. Huma, sama. Ya, enggak apa-apa, sama. Memang sama-sama huma. Tiga orang? Hunna. Ya, tiga orang hunna. Ini dhamir untuk mu'annas ghaib, ya. Kalau mufrad satu orang hiya, mudzanna dua orang huma, tiga orang jamak hunna. Ya. Semuanya ini dhamir ghaib, dhamir ghaib. Ada yang dhamir ghaib mudzakkar, dhamir ghaib mu'annas. Ya. Paham ya? Orang ketiga. Orang ketiga itu orang yang bukan pembicara, bukan yang diajak bicara. Orang yang diam di majelis atau orang yang jauh di luar majelis. Itu orang ketiga, itu maksudnya ghaib. Itu maksudnya ghaib. Lalu ada dhamir kata ganti untuk mukhatabun. Mukhatab itu apa? Ana khatabtuka, saya ajak kamu bicara. Mukhatabun itu orang kedua. Orang kedua apa maksudnya? Orang yang diajak bicara. Orang yang diajak bicara itu mukhatab. Mukhatab ada yang mudzakkar untuk laki. Anta. Anta, antuma, antum. Gampang. Anta untuk berapa? Satu orang. Antuma? Dua orang. Antum? Tiga orang. Ya, ini dhamir mudzakkar mukhatab. Kalau mudzakkar mukhatab mufrad anta satu orang. Mudzakkar mukhatab mutsanna dua orang antuma. Mudzakkar mukhatab jamak pakai antum, ya. Sedangkan mukhatab untuk muannas beda lagi. Kalau yang diajak bicara perempuan, ya. Yang diajak bicara perempuan satu orang anti. Kalau dua orang antuma. Tiga orang antunna. Ya. Mudzanna mukhatab in kanat wahidatan anti. In kanat ithnatain antuma. In kanat thalathatan fa akthar antunna. Kalau tiga orang atau lebih, ya. Pakai antunna. Ini dhamir mukhatab, ya. Ini mukhatab mudzakkar, ini mukhatab muannas. Orang kedua yang diajak berbicara. Ya. Paham ya? Orang ketiga yang bagaimana? Ghaib, tidak hadir atau di majlis tapi dia diam, bukan yang berbicara. Kalau mukhatab yang diajak berbicara. Ada dhamir mutakallim, mutakallim pembicara, sebagai pembicara orang pertama mutakallim. Kalau mutakallimnya satu orang pakai ana. Apakah dia mudzakkar atau muannas? Sama, sama-sama pakai ana. Ya. Kalau mutakallimnya satu orang. Kalau mutakallimnya ma'ahu ghairuhu, saya sebagai pembicara tapi mewakili banyak orang. Mewakili banyak orang, maka itu jamak. Jamaknya mutakallim dua orang atau lebih itu sudah pakai nahnu. Sudah pakai nahnu. Paham ya? Ya. Ini dhamir ghaib, dhamir mukhatab, orang kedua dhamir mutakallim. Semuanya dhamirun munfasilun, ya. Naqra maratan ukhra. Huwa huma hum. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Ya. Ini harus dihafal sampai hari kiamat, antum bakal ketemu mereka terus. Ya, ini harus dihafal dan harus dipahami. Ya. karena nanti domir mutasil. Sebelum saya domir mutasil, yang ini udah harus hatam dulu. Ya. Sebelum saya jelaskan domir mutasil, yang ini udah harus hatam dulu, hatam baik-baik. Ya. Diulang-ulang, ya. Diulang-ulang. Moga ya lagu kayak gimana terserah. Huwa huma hum hiya huma hunna antum antum antum terserah. Ya. Intinya ini ya kalau bisa dihafalkan dan tentu saja dipahami domir munfasilun. Kalau musanna memang ya mudzakkar muannas itu tidak dibedakan. Huma huma antuma antuma. Ya. Huma huma antuma antuma. Nuasil ila at-tamrin ats-tsalits. At-tamrin ats-tsalits. Hati hat. Hat. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bawakan. Bawakan. Bawakan, datangkan. Hati. Hati khamsata as'ilatin. Bawakan lima pertanyaan. Wa ajwibatin. Ya, ajwibatin jam'u jawab, jamak dari jawab. Kal mithal, seperti contoh al-ati. Seperti contoh berikut ini, ya. Kal mithali. Kalmithali al-ati, ya-nya sukun. Bagaimana pertanyaannya? A'indaka qalamun? A'indakum naba'un min ahli Andalusin? Qad sara bi akhbari, qad sara bi akhbariha rukbanu. Itu di antara syair. A'indakum naba'un. A'indaka qalamun? Apa artinya? Naam. Al-jawab na'am. Indi qalamun. Jawabnya bi na'am. Ya. Jawabannya semuanya dengan na'am. Kalian diminta bikin lima kalimat. Bendanya ganti-ganti. Ya, bendanya diganti-ganti. Tapi jawabnya dengan na'am. Indi qalamun. Indi kada. Indi kada. Jawabnya dengan na'am. Ya. Ini PR ya. Ini PR. Ya, yang kemarin Afwan baru sebagian dikoreksi. Ya, ini PR ditulis. Wajib. Buat pertanyaan aindaka qalamun, jawabnya na'am. Ya, yang tamrin ats-tsalits jawabnya dengan na'am. Indi qalamun. Bikin 5 model, 5 pertanyaan dan 5 jawaban. Bendanya diganti. Bendanya diganti. Tamrin ar-rabi' yushbihuhu, mirip yang keempat itu. Hati, apa hati? Datangkan, bawakan. Khamsata as'ilatin, 5 pertanyaan. Wajwibatin, dan jawaban. Kalmithalil ati, seperti contoh. A'indaka qalamun, ya ini pertanyaan sama, a'indaka qalamun, tapi jawabannya la. Kalau yang sebelumnya jawabnya dengan na'am, na'am, na'am semua. Kalau yang ini jawabnya dengan la, la, la, la. La ma'indi qalamun, la ma'indi kada. La ma itu ma nafiyah, negasi. Artinya tidak. Tidak. Ma itu dia untuk negasi mubtada khobar. Negasi mubtada khobar itu dengan ma biasanya. Kalau negasi fi'il dengan la. Dengan la. La ma'indi qalamun. Indi qalamun mubtada khobar. Qalamun mubtadanya, indi khobarnya. Ketika menegasikan ini, ma'indi qalamun, saya tidak memiliki pena. Ya. Paham ya? Jawabnya dengan la semua. Siapa pahami tugasnya? Ya, ini pun bikin 5 ya. Ini pun bikin 5. Ini 3 4 tuh berlimpah ya. Iya. Masing-masing 5. 10. Total 10. Enggak usah, yang ini enggak usah. Hadza min insyaika. Ya, lihat saja dengan mufradat yang sebelum-sebelumnya yang sudah dipelajari. Ya. Alladzi ba'dahu ta'ammal. Ta'ammal wa ana ta'ammal. Ta'ammal, perhatikan. Ma yali berikut ini. Baitun, apa makna baitun? Rumah. Di sini rumah baitun, lalu dia diidhofahkan dengan domirnya. Domirnya jenis domir apa? Muttasil. Kalau sudah bersambung pasti muttasil. Ya, disambung dengan domir muttasil. Tadi yang atas, yang domir muttasil yang sudah dipelajari adalah hu dengan ha. Sekarang ditambah lagi. Apa domir muttasilnya? Baiti. Tepat tadi kau. Baituka. Baituka. Baituhu. Baituhu. Baituha. Baituha. Ya. Baiti itu baitun ditambah domir ya. Ya-nya ya mutakallim, menunjukkan ana, saya. Baiti rumah siapa? Rumah saya. Ya, ya-nya itu maknanya ya mutakallim, artinya saya. Baiti. Baituka, ka itu dhamir untuk mukhatab mudzakkar mufrad. Ya, engkau, ka. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Kalau perempuan? Baituki, ya. Misalnya, ya, ngegombalin akhwat, aina baituki? Ya, di mana rumah kamu? Ya. Baituka, baituki. Ya, kalau berani mah datang ke walinya langsung. Ya. Langsung nanya baituki. Baituhu untuk dia. Hua, dia laki-laki. Ya, aina baituhu? Baituhu di Bekasi. Baituha? Dia. Untuk hia, muannats ya, muannats satu orang. Muannats satu orang. Naqra maratan ukhra baiti. Baiti. Kalau kami ya, misalnya suami ya, istrinya banyak, satu rumah. Tingkat satu istri pertama, tingkat dua istri kedua, tingkat tiga istri ketiga, tingkat empat istri keempat. Maka baituna. Apa? Baituna. Baituna. Kalau orang Saudi biasanya gitu. Tingkat satu ini, tingkat ini, tingkat empat. Masing-masing tingkat itu beda bininya. Kalau di sini udah tingkat bininya itu baik. Baituna itu kalau nahnu. Baituka. Baituka. Baituki. Baituki. Baituki untuk siapa tadi? Perempuan satu orang. Mukhotobah. Anti, sahih. Baituhu. Baituhu. Baituha. Baituha. Ya, ini domir atau akhwan isim ketika diidhofahkan dengan domir muttasil. Ya, kepada saya, kamu laki-laki, dia laki-laki, dan dia perempuan. Sebenarnya bukan terbatas empat. Ini hanya pembukaan untuk domir muttasil. Ya, bukan cuma empat ini saja. Aslinya 14. Tapi kalian harus mutkinkan dulu yang domir munfasil, ya. Harus mutkinkan dulu yang domir munfasil, baru nanti yang mutasil dikasih semuanya. Paham ya? Kalau hi ketika dia disambungnya dengan huruf jar, alaihi, alaihi salam. Ketika disambungnya dengan huruf jar, wa yakhludu fihi muhana. Ketika disambung huruf jar maka hi. Berarti yang muttasil bisa mengikuti isim atau fi'il sebelumnya. Misalnya dia jatuhnya masrok, majrur dia majrur. Kalau bab domir dia enggak majrur sebenarnya. Tapi hanya berubah harokat kasrah ketika bersambung huruf jar. Tapi dia bukan majrur. Domir itu mabni. Hanya saja ketika sambung huruf jar dia seperti itu. Emang dia selalu seperti itu? Enggak juga. Dalam qiraat atau dalam bahasa Arab yang lain, dia hu juga. Makanya ada di surat apa itu? Surat Al-Fat. Di surat Al-Fat, yadullahi fawqa aydihim faman nakathahu. Alaihullah, ada alaihu, alaihullah. Ada itu. Faman nakathahu, inna ma yankutu 'ala. Faman nakathahu, inna ma yankutu 'ala. Waman awfa bima ahada alaihullah. Waman awfa bima ahada alaihullah. Itu alaihu. Ya, itu alaihu. Aslinya hu ada juga. Ya, tapi yang umumnya adalah hi. Yang masyhurnya hi. Tapi hu ada juga, tetap hu. Seperti kata barakallahu fiik itu fika fiki sama apa? Barakallahu fiik. Kayaknya sama, baitu ka. Ka. Enggak berubah. Harakatnya. Kalau ki buat perempuan. Jadi fi fi untuk mutakal walaupun ada huruf jar tetap tak pakai. Tetap ka. Dhamir itu harokatnya tidak berubah. Tidak berubah dari sananya. Oh itu alaihi, itu bukan karena perubahan huruf jar. Emang dia kalau disambung dengan huruf jar memang jadi kasrah, tapi posisinya ini ntar aja dah. Nah, ini mabni. Tapi intinya dia bukan berubah karena posisi. Perubahan harokatnya bukan karena posisi. Buktinya apa? Buktinya masih ada alaihu. Di Quran juga ada. Wasil ila tamrin al-khamis. Ya, lihat tamrin al-khamis. Adif, mana adif? Adif di sini idhofahkan, jadikan idhofah. Jadikan idhofah al-asma, isim-isim, al-atiyata, berikut ini ilal mutakallimi, kepada mutakallim. Mutakallim siapa? Orang pertama. Ya, orang pertama maksudnya ya. Ya, orang pertama itu dhamir muttasil ya. Wal mukhatabi, orang kedua. Ya, orang kedua laki. Ya, ka. Wal ghaibi, orang ketiga laki. Orang ketiga laki. Wal ghaibati, orang ketiga perempuan. Tapi bukan pelakor. Ya, orang ketiga. Ha. Dia ha. Kama huwa muwaddahun, sebagaimana dijelaskan. Kama huwa, sebagaimana. Muwaddahun, muwaddahun, sebagaimana dijelaskan. Fil mithali, dia di contoh. Ya, adifil asma'al atiyata, ya, idhafahkan isim-isim berikut ini ilal mutakallimi, kepada dhamir mutakallim, orang pertama. Wal mukhatabi, ya, orang kedua. Wal ghaibi, orang ketiga laki-laki. Wal ghaibati, orang ketiga perempuan. Kama huwa, sebagaimana ia. Muwaddahun fil mithal, dijelaskan pada contoh. Contohnya gimana? Contohnya polanya sama kayak baitun tadi. Baitun di sini qalamun. Qalamun, hadza qalami. Ini adalah pulpen siapa? Pulpen saya, pulpenku. Ya. Diidhofahkan kepada ya mutakallim. Hadza qalami. Hadza qalamuka. Qalamuka diidhofahkan kepada ka mukhatab, ya, kata ganti orang kedua mukhatab. Hadza qalamuhu, idhofahkan kepada ghaib. Sahih, ghaib mufrad. Hadza qalamuha, kepada ghaibah. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Sekali lagi. Ya, qalamun. Qalamunnya diidhafahkan kepada mutakallim, kepada mukhatab, ghaibi dan ghaibah. Mutakallim itu apa? Mutakallim itu ya. Qalami. Hadza qalami. Sebagaimana rumah tadi, baiti. Baiti, kitabi, qalami. Kepada mukhatab, mukhatab orang kedua laki. Orang kedua laki-laki. Hadza qalamuka. Hadza kitabuka. Ya, orang kedua. Hadza qalamuhu. Qalamuhu orang ketiga laki. Qalamuhu orang ketiga laki-laki. Qalamuha orang ketiga wanita. Ya. Diidhafahkan kepada empat macam dhamir. Saya mana tadi? Yang baca? Hah? Tadi udah sini ya? Udah? Hah? Kitabun. Kitabun. Ada kitabi. Ada kitabuka. Ada kitabuka. Ada kitabu. Kitabuhu, sahih. Kitabuha. Kita. Kitabuha. Terjem. Ini buku saya. Ini buku kamu. Ini buku dia perempuan, sahih. Kita buha. Gampang ya? Gampang. Ada di bawah, ada hu. Sarirun. Hada. Sariri. Hada. Sariruka. Hada. Sariruhu. Hada. Sariruha. Sariruha, sahih. Terjem. Tempat tidur, ranjang. Ini ranjangku. Ini ranjangmu. Ini ranjang dia laki-laki. Ini ranjang dia perempuan. Naam, sahih. Sarirun, ranjang. Ismun. Ismi. Ada ismu. Ada ismu. Ada ismu. Hada ismuha. Terjem. Naam. Hada ismi. Nama siapa? Hah? Hada ismi, ini nama. Nama? Namaku, sahih. Ini nama? Ismuhu. Namanya laki-laki. Wahada. Ismuha. Tanjim. Namanya perempuan, sahih. Ismun. Kalau dibadahu mindilun. Mindilun. Mindili. Hada. Hada mindili. Hada mindiluka. Hada mindiluhu. Hada. Hada. Ha? Hada mindiluha. Hada mindiluha. Terjem. Sapu tangan. Ini sapu tangan saya. Ini sapu tangan kamu. Ini sapu tangannya laki-laki. Ini sapu tangannya perempuan. Naam, sahih. Ya, itu dengan berbagai domirnya. Lalu Pak Dahu Ibnun. Ibnun. Hada ibni. Hada ibnuka. Hada ibnuhu. Hada ibnuha. Terjem. Anak. Ini anak saya. ini anak kamu, ini anaknya perempuan. Naam, sayyaratun min al-awwal. Sayyaratun. Sayyarati. Hadha sayyarati. Hadha sayyaratuka. Sayyaratun mudzakkar muannas. Isim isyarah yang gimana? Hadhihi. Hadhihi sayyaratuka. Sayyaratuka. Hadhihi sayyaratuhu. Hadhihi sayyaratuha. Tarjim. Ini mobilku. Ini mobil mobilmu. Ini mobilnya untuk laki-laki. Ini mobilnya untuk wanita. Naam, sahih. Untuk wanita. Bagaimana lahu miftahun? Miftahun. Haza miftahi. Haza miftah. Haza miftah. Miftahuka. Miftahuka. Haza miftahuhu. Miftahuhu. Sahih. Haza miftahuha. Miftahuha. Tarjim. Meja. Miftah. Okay. Miftah. Okay. Ada miftah. Kunci-kunci. Nah. Kunci. Ini kunci saya. Nah. Ini kunci kamu. Ini kunci dia laki-laki. Ini kunci dia perempuan. Nah, sahih. Miftahun. Yadun. Yadun. Hadhihi yadi. Hadhihi. Kenapa? Dia muannas. Iya, yadun itu muannas, sahih. Sahih. Hadhihi yadi. Hadhihi yaduka. Hadhihi yaduhu. Hadhihi yaduha. Tarjim. Tangan. Ini tanganku, ini tangan kamu. Ini tangan dia laki-laki, ini tangan dia perempuan. Iya, paham ya? Insyaallah. Di sini idhofah ya mutakallim, idhofah kepada mukhatab dan ghaib dan ghaibah. Perhatikan sebentar. Di sini ada qalamun. Jadinya qalami. Sedangkan ketika dia idhofah kepada kaf khitab qalamuka. Qalamuka. Tapi ketika ya mutakallim qala mi, mimnya kasrah. Kitabun plus ya mutakallim. Dalam bahasa Arab ada namanya huruf-huruf illat. Huruf illat huruf mad. Huruf mad. Huruf mad ini sudah ada pasangan harokatnya. Alif itu dengan fathah, ya itu dengan kasrah, waw itu dengan dhamma. A, I, U, itu sudah pasangan huruf-huruf mad atau huruf illat. Paham? Itu sudah pasangan. Kalau secara hukum asal qalamuka, qalamun tambah ya mutakallim. Harusnya kita bui. Kita bui atau kita buya. Karena ini sedang marfu. Marfu itu pakai dhamma. Paham? Tapi kita bui, kita buya. Hada thiqalun inda lisanil Arab. Bagi lisannya, lidahnya orang Arab ini berat. Kita bui, kita buya. Kenapa? Ya ini identiknya dengan kasroh, bukan dengan dhommah. Paham? Ya itu identiknya dengan kasroh. Kalau dhommah identiknya dengan waw. Ada dhommah disambung dengan ya. Ini bukan pasangan harokatnya. Maka bagaimana harokatnya diubah menjadi kasroh kitabi. Kitabi. Kenapa? Yang identik dengan ya itu adalah kasroh. Paham ya? Paham. Nuasil ila tamrin as-sadis. Tamrin as-sadis. Li. Hai. Tafadhal li. Iqra'u. Li. Laka. Laka. Lahu. Lahu. Laha. Laha. Ini pun idhofah domir muttasil. Ini contoh yang disambung dengan huruf jar. Disambung dengan huruf jar. Ya. Li punya siapa? Punya saya. Laka punya kamu. Lahu punya dia, laki-laki. Laha punya dia, perempuan. Tafadhal iqra' rakum al-awwal. Nomor satu siapa? Tadi? Ya. Saya mempunyai saudara-saudari perempuan satu orang. Saudari perempuan satu orang. Li, saya punya saudari satu orang. Alladhi ma'lahu? Alaka akhun? La, ma'li akhun. Apakah kamu punya saudara laki-laki? Tidak, saya tidak mempunyai saudara laki-laki. Iya. Saya tidak memiliki saudara laki-laki. La mali akhun. Jawabannya la, tidak. Ma, ma itu negasi. Tidak, saya tidak punya saudara laki-laki. Kalau saya punya, na'am li akhun. Na'am li akhun. Kalau tidak, la mali akhun. Ya. Ada di mana, hu? Ukhti laha ibnun tawilun. Terjem. Saudara perempuanku, dia mempunyai anak perempuan kecil. Tiflun, tiflun apa? Bayi. Dia memiliki bayi. Bayi. Bayi yang kecil. Memang ada bayi besar? Ya antum bayi besar. Bayi besar. Tiflun saghirun. Naam, ada di mana dahulu? Jadi, lahu akun wa uktun. Tarjim. Teman saya memiliki saudari dan saudara. Naam, memiliki satu saudara dan satu saudari, zamili lahu, lahu, ya, kepemilikan dari si temannya, orang ketiga, ya. Jadi Syekh ingin menjelaskan kaidah. Kan kita yang di teks sudah ya. Aindaka sayyaratun? Naam, indi sayyaratun. Indi darajatun. Indi bisa untuk menunjukkan kepemilikan. Paham? Yang sudah kita pelajari di awal-awal, li pun bisa menunjukkan kepemilikan. Li darajatun, li kitabun, al-kitabu li Muhammadin, al-kitabu li Hamidin, ya. Li pun untuk menunjukkan kepemilikan. Paham ya? Tapi di sini ada perbedaan. Naqulu indi kitabun. Dalam bahasa Arab boleh kita ya untuk mengatakan indi kitabun, indi, indi kitabun, indi darajatun, indi qalamun. Ketika itu benda, benda mati, tidak berakal, maka pakai indi, boleh ya, boleh pakai indi, boleh juga pakai li, boleh juga pakai li, li kitabun, li qalamun, li maktabun, boleh pakai indi, boleh pakai li. Wa naqulu li akhun. Dan kalau untuk menyatakan punya saudara atau nasab, maka pakainya li. Pakainya adalah li. Li akhun, li ukhtun wahidatun. Wa la naqulu indi. Tapi enggak boleh kita pakai indi. Indi akhun. Indi ya, enggak boleh ya. Tidak boleh pakai indi akhun. Ya. Boleh pakai li, tidak boleh pakai indi. Kalau benda mati tidak berakal, boleh pakai indi, boleh pakai li. Paham ya? Bisa paham ini? Ketika dia benda mati tidak berakal, maka boleh pakai inda, boleh pakai li. Ya, boleh pakai inda, boleh pakai li. Tapi kalau menyatakan saudara nasab, maka hanya pakai li saja. Li ukhtani, li arba'u zaujatin, ya, misalnya. Aminin dong. Li ya itu untuk orang ya. Tapi jangan pakai indi ya. Indahu arba'u zaujatin, enggak bisa. Ya. Bukan benda, tapi pakainya li. Paham ya? Ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Ya. Contoh untuk doa kayak pas bersin. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik.